Pertanyaan, saya dan keluarga berencana tinggal di lingkungan pondok, namun orang tua melarang dan meminta membangun rumah di sebelahnya, padahal lingkungan banyak kemungkaran dan kebedaan. Ya. Dalam hal ini, wallahu'alam, tidak mesti ditaati orang tua, ya. Kecuali kalau orang tua itu memang sangat-sangat membutuhkannya dan tidak bisa jauh darinya. Mungkin saat itu kita katakan dia tetap sama orang tua untuk membantu orang tua yang tidak mungkin dilepas. Tapi kalau memungkinkan, maka wallahu'alam dia tidak wajib menaati dalam kondisi seperti ini. Ya, karena lingkungan yang banyak kemungkaran dan bid'ah itu sangat berpengaruh kepada kita dan anak-anak kita. Ya, wallahu'alam.